tiadanti selimuti sedih hatimu perjalanan penuh rintangan panjang. Pasti semua kan terlewati, tetap berdiri, terus jalani apapun yang akan terjadi nanti. Tegakkan hati, lewati hari, rintangan pasti silih berganti. Akan terjadi nanti.